Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi bayani qawlillahi 'azza wa jal wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina ayna shuraka'ukum alladhina kuntum tas'umun thumma lam takun fitnatukum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kurang lebih artinya, dan pada suatu hari yang kami akan mengumpulkan mereka seluruhnya. Ini salah satu dalil pula menunjukkan adanya hari kebangkitan. Qiyamun nas min kuburihim ila rabbil alamin. Bangkitnya manusia, dihidupkannya mereka kembali dari alam kubur mereka untuk menghadap Rabb semesta alam. Dan pada suatu hari yang kami akan mengumpulkan mereka, kita akan dikumpulkan di mahsyar, tempat yang sangat amat tandus, rata, datar, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan dalam keadaan tidak sunat, seperti halnya ketika kita keluar dari perut ibu. Thumma naqulu lilladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada orang-orang berbuat syirik. Kami katakan kepada mereka, orang-orang yang berbuat syirik, ibadatu ghairillah ma'ah. Seseorang melakukan peribadahan kepada selain Allah, bersamaan dia beribadah kepada Allah. Jadi jangan kalian salah paham, orang musyrik berarti enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Enggak demikian. Orang musyrik mereka masih melakukan ibadah kepada Allah. Akan tetapi ibadah yang mereka lakukan tidak dimurnikan untuk Allah semata. Namun mereka bagi-bagikan ibadah itu juga kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka palingkan, tujukan ibadah itu juga kepada selain Allah. Sehingga dari satu sisi mereka beribadah kepada Allah, namun dari sisi lain masih melakukan peribadahan kepada selain Allah. Salat mereka untuk Allah, akan tapi ketika doa, mintanya kepada penghuni kubur. Padahal sholat juga ibadah, doa juga ibadah. Yang seharusnya semuanya ditujukan kepada Allah. Tapi orang musyrik tidak demikian. Nah, ada yang mereka palingkan atau tujukan ibadah itu bentuknya doa. Ada ibadah yang mereka palingkan untuk selain Allah bentuknya azabah, penyembelihan. Penyembelihan kepada selain Allah yang di situ terdapat unsur ta'zim, unsur pengagungan kepada sesuatu yang binatang itu disembelih karenanya. Ada kalanya ibadah yang mereka tujukan kepada selain Allah itu bentuknya nazar. Ada kalanya bentuknya tawakal, maka di situ pentingnya seorang muslim, seorang muslimah untuk memahami apa itu makna ibadah, agar supaya dia tahu dan faham untuk siapa ibadah itu dia tujukan. Terkadang seseorang ketika dia jahil terhadap makna ibadah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik tanpa dia sadari, tanpa dia merasa dirinya berbuat syirik karena jahilnya terhadap akidah, jahilnya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa agamanya sudah bagus, manakala sudah menegakkan rukun Islam. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, sudah haji, sudah mengucapkan dua kalimat syahadah. Ketahuilah bahwa keislaman seseorang itu bisa batal, bisa gugur keislaman seseorang, bisa batal keislaman seseorang manakala dia melakukan pembatal-pembatal Islam. Sebagaimana seseorang ketika telah bersuci, dia pun sangat memungkinkan batal toharohnya ketika terjadi padanya pembatal-pembatal toharoh. Jadi jangan difahami Islam itu sekedar mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi dia enggak faham di sana nawakidnya, pembatal-pembatalnya. Selain rukun Islam itu ditegakkan, juga dia hindari pembatal-pembatal rukun tersebut. Dia hindari hal-hal yang akan merusak rukun-rukun tersebut. Baik. Thumma naqulu lilladzina asyraku. Kemudian kami katakan kepada mereka orang-orang berbuat syirik. Insyaallah sudah paham ya istilah syirik. Seseorang melakukan peribadahan kepada selain Allah bersamaan dia mengibadai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih seperti itu cara ibadahnya, perbuatannya dinamakan syirik, pelakunya dinamakan musyrik. Sebagaimana orang yang ibadahnya murni, seluruhnya ditujukan kepada Allah, perbuatannya dinamakan tauhid, pelakunya dinamakan muwahhid. Kalau satu orang laki-laki, muwahhidah. Kalau satu orang perempuan. Aina syuraka'ukum alladzina kuntum tas'umun? Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka. Istifham taubih, celaan untuk mereka. Hinaan, penghinaan untuk mereka. Allah katakan, mana sekutu-sekutu kalian yang kalian jadikan sekutu-sekutu bagi saya? Jika kalian apa alladzina kuntum tas'umun, yang kalian sangka, maknanya mereka di sana dari kiamat, mereka akan tahu, sadar bahwa sebenarnya Allah enggak memiliki sekutu. Allah esa tunggal di dalam kerububiyahannya. Allah Maha Esa, Maha Tunggal di dalam uluhiyahnya. Demikian pula Esa dan Tunggal dalam al-asma wa sifatnya. Adapun apa yang mereka ada-adakan di dunia ini, membuat sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, sesembahan tersebut mereka agungkan, sesembahan tersebut sebagaimana mereka mengagungkan dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah anggapan kosong mereka belaka, anggapan yang salah, pasti salah. Mereka akan sadar, akan tahu kalau sekutu-sekutu yang selama ini mereka agung-agungkan, mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala, ternyata hakikatnya tidak bisa berbuat apa-apa dan akan lenyap dari mereka. Padahal ketika di dunia begitu melekat pengagungan dalam benak mereka, seperti mereka yang mengagung-agungkan suatu kuburan yang dianggap bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, kadang sampai ngalah-ngalahkan pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah banyak yang sepi dari ibadah, tapi kuburan terkadang melebihi dari pengagungan mereka terhadap Baitullah, masjid. Kadang tengah malam pun masih ramai kuburan, padahal masjid begitu sepi, senyap. Mereka jadikan kuburan tadi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka yakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Nanti dari kiamat, Allah akan katakan kepada mereka, mana sekutu-sekutu kalian yang telah kalian jadikan sekutu bagi saya? Thumma lam takum fitnatukum, kemudian tidaklah jawaban mereka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, illa an qalu, melainkan mereka mengatakan, wallahi rabbina, demi Allah rabb kami, ma kunna musyrikin, tidaklah kami berbuat syirik wahai rabb kami. Dusta terhadap diri mereka sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim." Lihatlah oleh engkau, perhatikan oleh engkau bagaimana mereka telah dusta atas diri-diri mereka sendiri. Padahal dulu di dunia begitu melekat pengagungan di dalam hati-hati mereka terhadap sekutu-sekutu tersebut. Ada kalanya yang dijadikan sekutu bagi Allah itu berupa kuburan. Mereka agungkan luar biasa kuburan tersebut. Bahkan mereka sampai tawaf di situ. Ada yang mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu bagi Allah berupa pepohonan. Seperti ada apa yang ada pada kaum musyrikin berupa pohon sidr, dzatu anwat, yanutuna biha aslihatahum. Dzatu anwat itu pohon sidr, pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka mencari keberkahan di situ. Dan mereka cantelkan pedang-pedangnya di ranting-ranting atau dahan-dahan pohon tersebut. Maka dinamakan dengan Dzatu Anwat, pohon yang memiliki cantelan-cantelan. Ada kalanya sesuatu yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala berupa batu. Dan berbagai macam beragam bentuknya. Padahal di dunia seperti itu perbuatan mereka, tapi di akhirat mereka malah menjawab, wallahi rabbina, demi Allah wahai Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami enggak berbuat syirik, kami enggak mempersekutukan engkau. Bohong. Ungdur, engkau perhatikan, lihat. Kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimana mereka dusta atas diri-diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah, lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan, yang mereka buat kedustaan-kedustaan. Maksud lenyap dan hilang di sini, barakallahu fikum, pengagungan yang selama di dunia begitu melekat dalam hati mereka terhadap sekutu-sekutu tadi, di saat itu lenyap musnah. Enggak ada dalam hati mereka pengagungan sedikit pun. Mereka sadar bahwa Allah Esa dalam rububiyah, Esa dalam uluhiyah maupun al-asma wa sifat. Taib, itu makna dhalla anhum ma kanu yaftarun. Padahal selama di dunia luar biasa pengagungannya melekat betul dalam jiwa mereka, dalam benak mereka. Di sana sudah enggak ada apa-apa lagi. Enggak ada lagi pengagungan. Sadar kalau ternyata yang selama ini diagung-agungkan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang mampu melindungi dari azab Allah kecuali Allah Rabbul Alamin. Sekutu-sekutu mereka yang mereka jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tak mampu melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyesalan yang sudah tak ada guna lagi. Yang ada hanyalah kerugian yang ada pada mereka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Maka dari itu kaum musyrikin zaman dahulu, barakallahu fikum, tatkala mereka mengarungi lautan dan mereka diperhadapkan dengan mara bahaya, ombak yang menggulung-gulung, badai yang begitu dahsyat menghempas bahtera mereka, da'awullaha mukhlisina lahuddin, serta-merta mereka menyeru berdoa, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Hilang dalam benak-benak mereka pengagungan kepada Lata, pengagungan terhadap Uzza, pengagungan kepada Manat, dan seterusnya. Mereka sadari Lata, Uzza, mereka tidak bisa menolong mereka. Hilang dalam benak mereka pengagungan tersebut. Yakin betul hanya Allah yang mampu melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari lautan, maka mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum musyrikin zaman dahulu. Mereka berbuat syiriknya dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan sempit mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Beda dengan musyrik zaman sekarang, dalam keadaan lapang berbuat syirik, dalam keadaan sempit apalagi berbuat syirik, tambah kuat. Ini nasib mereka, barakallahu fikum, Allah jelaskan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada mereka, aina syuraka'ukum, mana sekutu-sekutu kalian yang katanya bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala, mana? Ternyata mereka tidak mampu menjawab kecuali dengan jawaban yang bohong. Demi Allah wahai Rabb kami, kami enggak berbuat syirik. Nah, baru tahu ternyata apa yang mereka agung-agungkan selama di dunia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah, dan tidak bisa memberikan surga kepada mereka. Yang mampu memberikan itu semua hanya Allah semata. Maka dari itu barakallahu fikum, tauhidkanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Esakan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam rububiyahnya, maupun dalam uluhiyahnya, maupun dalam al-asma wa sifatnya. Adapun penjelasan ayat ini, insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.